Fasalu ala dzikri ingkung tumlatak lamun, tapi aja dibanding-bandingke. Aja bandingke Habib karo kiai. Miturut Abah Lutfi niku tanda-tanda mereka mau menghancurkan ulama. Caranya gimana? Membenturkan antara Habib dengan Habib, kiai dengan kiai. Kula takoni kali santri kula, "Abah, napa bedone kiai karo Habib?" "Bedone tipis. Habib kuwi nasab, kiai kuwi nasib." Mila mang dongake mawon, muga-muga kiai-kiaine awake dhewe istiqomah dijaga kali Gusti Allah. Amin. Pun ditutup kali selawat Hasbi Robi, mungkin Mbak Veve kali Mas Zulfikar nyanyi melih. Hasbi Robi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sarang-sarang. Niki jasa saking guru-guru kula. Sarang-sarang. Sallu ala Nabi Muhammad. Kula niki kalih ngeten-ngeten men digerakke mendang mari niki. Kula niku susah. Wis ketemu bojo jarang, begitu ketemu tangane loro. Kapan kelone? Kula niku juarang teng griya kiai. Kok kula mulih niku seminggu pisan. Begitu kula ketemu bojo kula langsung kula matur, "Bunda, jamak takhir." Iya. Lah kiai budi ngono bojone loro. Oh, setunggal. Sing setunggal ora diajak. Salu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi Nur Muhammad Hasbi Rabbi ma fi qalbi Nur Muhammad Hasbi Rabbi Nur Muhammad sallallahu la Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinash shiratal mustaqim wal afu minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.